Contrata di mula diri berimajinasi. Segenap minda gambaran bukan ilusi. Percaya segala mimpi pastikan menjadi kenyataan. Semoga Tuhan terangi semua lorong-lorong perjalanan. Tunjukkan aku mengerti tiada yang lebih upaya. Perjalanan liku dan berduri menanti seribu halangan. Tempuhi akan pasti ku berusaha sedaya diri ini. Ku pasti aku mengerti tiada yang lebih upaya. Kehidupan persis perjalanan liku dan berduri menanti seribu halangan. Ku pasti aku mengerti tiada yang lebih upaya. Darinya aku ketahui kepadanya kita berserah.